Meski ku satu, ya, dua, ya, satu, dua, tiga, kiri, yang kanan, ayo, ayo, semuanya, ikuti saya ya, kita bergoyang bersama, masih bersama, NDE, EGE, featuring BCR, koplo pena bosku, jujur wae aku raiso ngapusi awakku, eso awan pemikiran sakelingan seliramu, dupe pujane ngatiku, cinta iki sayang iki mengganggu awakmu, tak ada penggantimu. Cintaku yang terbaik.